والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، telah berlalu bersama kita ucapan Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, فَالْدُنُوبُ ضَرَرُهَا عَظِيمٌ وَتَنْقِيصُهَا لِلْإِيمَانِ مَعْلُومٌ. Tabliyau, dosa, maka dosa-dosa bahayanya sangat besar. Bahayanya sangat besar. Dan pengurangan dosa-dosa terhadap keimanan adalah suatu hal yang dimaklumi. Ya. Dan dimaklumi bahwa Syekh Rahman bin Nasir al-Sidi rahimahullah, beliau termasuk ulama yang banyak istifadah dari buku-buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Ya. Dan Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawah Dawa telah menjelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan dosa dan bahayanya, yang buku ini sangat bermanfaat sekali apabila dibaca oleh seorang muslim dan muslimah. Sekedar dia lewat dan pernah membacanya, maka akan tergambar kepadanya betapa kelamnya dosa itu dan betapa banyak bahayanya terhadap dirinya atau terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakat dan umatnya. Dan bahayanya kadang berkaitan dengan sesuatu yang dialami, sesuatu yang akan datang, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Ya. Maka dengan mengetahui hal ini, mengenal betapa pahitnya dosa tersebut dan betapa berbahayanya, ini diharapkan bisa menjadi cambukan bagi seorang manusia yang kadang lebih senang memperturutkan hawa nafsunya, dan hendaknya bisa mengingatkannya bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, apalagi di masa ini, masa yang mana dosa-dosa, jangankan yang kecil, dosa besar dianggap remeh dan dianggap sepele. Maka memahami tentang bahaya dosa, pengaruh dan dampak negatifnya adalah sungguh merupakan pelajaran yang sangat berharga dan bekal yang sangat diperlukan, ya, khususnya di masa kita ini. Wallahul musta'an. Nah, kemudian di kelanjutan syarah kita yang kita baca tadi, kemudian Syekh rahimahullah ta'ala berkata, kama anna Allah ja'ala min lutfihi تجنب الكبائر سببا لتكثير الصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا sebagaimana dari kelembutan Allah dan perhatian Allah kepada hamba, Allah menjadikan meninggalkan dosa besar sebagai salah satu sebab yang menggugurkan dosa, menggugurkan dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, kalau kalian menjauhi, perhatikan kalimatnya menjauhi, iya, artinya tidak mendekati, tidak diibaratkan dengan kalimat meninggalkan. Kalimat meninggalkan itu cenderung kepada orang yang mengerjakannya kemudian meninggalkan. Tapi ini inta jitanibu, kalau kalian menjauhi. Sebab mendekati dosa itu adalah hal yang berbahaya. Dan di dalam ayat ini terdapat tambih dari isyarat harusnya seorang hamba menjaga dirinya, jangan mendekati sebab-sebab yang bisa mengantar dia kepada dosa. Ya. Sebab-sebab yang bisa mengantar dia kepada dosa. Ini perlu diperhatikan, khususnya di masa ini. Kadang seorang bergampangan dengan alat-alat elektronik, dengan HP ataupun internet, ya, ataupun fasilitas yang lainnya, yang kadang syaitan membisikkan kepadanya sebuah maksud yang bagus, mengambil faedah, menambah pengetahuan, dan dia tidak tahu bahwa kadang itu akan menyeretnya kepada dosa. Dibiasakan dengan hal yang makruh, setelah dia terbiasa dengan hal yang makruh, terbiasa dengan hal yang haram, mulai dari hal yang minim keharamannya, kemudian setelah itu dia lancang untuk masuk ke dalam hal yang lainnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Ya. Maka dari ibarat intajitaribu, kalau kalian meninggalkan, meninggalkan, atau kalau afwan, intajitaribu, kalau kalian menjauhi kabair ramatun haunan, kabair dosa besar, tunhauna anhu, yang kalian dilarang darinya, kalian dilarang darinya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ini penyebutan keutamaan lain. Digugurkan dosa, kesalahan kecil, dosa kecil, kemudian ditambah lagi ia akan dimasukkan ke tempat yang mulia. Ya. Akan dimasukkan ke tempat yang mulia. Diberikan sorga atau diantar kepada amalan-amalan yang mendekatkannya kepada sorga, amalan-amalan yang mendekatkannya kepada sorga. Nah, dan subhanallah yang berbeda nilai ketakwaan dan nilai keimanan antara para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas berkata, innakum lata'amaluna a'malan fiya adabtu fi a'yunikum min asya'ar wa in kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan'udduha min al-mubiqat. Kata beliau, sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan pada hari ini. Ini Anas berucap kepada para tabi'in. Kalian melakukan amalan-amalan, di mata kalian amalan itu lebih halus daripada rambut, ringan. Ya. Padahal kami, kata Anas, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan tersebut dari amalan yang bisa menghancurkan. Ya. Perhatikan perbedaan nilai keimanan dan ketakwaan. Dan nilai kesadaran terhadap makna dan arti keislaman dan keimanan. Ya. Karena itu semakin seseorang mendalami keislaman cabang-cabangnya, kewajiban dan apa yang terkait dengannya, demikian pula didalami keimanan cabang-cabangnya dan apa yang terkait dengannya, maka dia akan semakin menjaga dirinya untuk jatuh di dalam pelanggaran. Iya. Dan ini termasuk, kalau saya bahasakan dan kalau benar ibaratnya, termasuk proyek di dalam kehidupan yang harus kita pikirkan. Iya. Yang harus kita pikirkan. Dia adalah sebuah perniagaan menjaga diri di atas amalan saleh dan meninggalkan dosa adalah sebuah perniagaan yang senantiasa kita jaga, bagaimana kita senantiasa beruntung darinya dan terhindar dari kerugian atau kebangkrutan. Iya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga diri kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan segala perkara yang bisa mengantar kepada perbuatan dosa. Iya. Maka dari kandungan ayat ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil itu digugurkan dengan amalan saleh. Adapun dosa besar, ini perlu taubat khusus terhadapnya. Ya. Karena itu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Ammal kabairu fala budda laha min taubah." Adapun dosa besar, maka ini perlu taubat. Harus ada taubat. Ya. Harus ada taubat. Jadi siapa yang berbuat dosa besar, ya wajib bertobat dari dosa itu. Adapun dosa kecil, maka itu gugur dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Ya, dia berwudu, kan jatuh dosa-dosanya bersama dengan air wudunya. Dosa yang dilakukan oleh tangannya, ya, yang ada pada wajahnya, pada kepalanya, pada kakinya, sebagaimana dalam hadis Amr bin Abasa riwayat Muslim, dan juga ada dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim. Ya. Dan juga dia berzikir selepas salat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Dia tetap dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga disebutkan menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Iya. Dari Hudzaifah bin Yaman, dia ditanya oleh Umar bin Khattab tentang apa yang menggugurkan dosa. Beliau terangkan bahwa salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, itu menggugurkan dosa-dosa. Maka banyak sekali dari amalan-amalan yang dengannya menggugurkan dosa-dosa kecil seorang hamba. Tapi dosa besar, ya, ini diperlukan taubat secara khusus. Diperlukan taubat secara khusus. Nah, kata beliau, amal kabair fala budda laha min taubah. Adapun dosa besar, maka harus ada taubat darinya. Ya. Harus dia bertobat darinya. Sebab dia bukan hal yang kecil. Dosa yang sangat diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diterangkan ancaman, diterangkan besarnya siksaan bagi siapa yang melakukannya. Maka ini bukan hal yang kecil. Seorang perlu bertobat darinya. Dan tobat itu tidak syah kecuali dengan 5 syarat. Kalau dosa tersebut antara dia dan antara Allah. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Tidak terpaksa, tidak pula ingin dilihat orang-orang lain, tapi dia ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Iya. Syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Jadi orang yang meninggalkan dosa tapi dia tidak sesali, ini belum bertobat namanya. Dia harus menyesalinya. Ya. Sebab penyesalan melambangkan pengetahuan, pengetahuannya akan besarnya dosa perbuatan yang dia lakukan dan betapa tidak terhormatnya, tidak baiknya, ya, perbuatannya selama ini melakukan dosa tersebut. Jadi harus dia sesali perbuatan dosa itu. Kemudian syarat yang keempat, dia harus berniat dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kalau dia tinggalkan, dia sesali, tapi dia masih berpikir suatu saat dia akan ulangi, maka ini belum bertobat namanya. Kemudian syarat yang kelima, Dari syarat taubat, dia bertobat sepanjang masih ada waktu. Ya. Dan pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Kapan? Kalau terjadi dua hal ini, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, atau matahari telah terbit dari arah barat, maka tidak ada lagi manfaat taubat. Tidak ada lagi manfaat orang yang beriman. Ini lima syarat taubat. Dan ini harus terpenuhi bagi siapa yang melakukan dosa besar. Bagi siapa yang melakukan dosa besar. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ulima min hadzal hadithi anna kulla nassin ja'a fihi takfiru ba'dil a'mali shalihah lisayyi'at bainama al murad bihi as-sagair. Iya. Kata beliau, maka diketahui dari hadith ini bahwa setiap nas yang terdapat di dalamnya penyebutan pengguguran dosa disebabkan karena sebagian amalan salih, maka maksud dari pengguguran dosa ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Jika disebutkan siapa yang berbuat gini akan gugur dosanya, ini menggugurkan dosa, maka ambil kaidah umum bahwa yang dimaksudkan dengan menggugurkan dosa adalah dosa apa? Hah? Dosa kecil. Jelas? Iya. Kata beliau, karena hadhihi al-ibadat al-kibar idza kanat la tukaththiru biha al-kaba'ir fa kayfa bima dunaha? Sebab ibadah-ibadah yang sangat besar ini, perhatikan ya, sangat besar dan agung dalam Islam, salat lima waktu, Jumat, kemudian puasa Ramadan. Tiga ibadah ini saja hanya menggugurkan dosa kecil, bagaimana pula dengan ibadah yang lebih rendah dari ini? Jelas? Karena itu sangat kuat ya pendalian beliau di sini. Ya. Nah, dan memang ada pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa pengguguran dosa dalam nas-nas itu juga ada kemungkinan pengguguran terhadap dosa besar. Ada pendapat sebagian para ulama tentang hal itu. Tapi pendapat, ya Allah alam, dia adalah pendapat yang tidak kuat. Ya. Dan yang kuat adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian kalau dibuka pintu itu, ya, dibuka pintu bahwa pengguguran itu masuk juga dosa-dosa besar, ini kadang membuka apa sikap bergampangan terhadap sebagian orang. Sebab orang yang berbuat dosa perlu diberikan ya, jerat-jerat yang dengannya ia tersadar dari perbuatannya, ya, terhadap dari perilaku yang selama ini dia lakukan. Nah, kemudian kata beliau, wal hadis sharihun fi anna adh-dhunuba kismani kaba'ir wa shagha'ir. Dan hadis ini kata beliau adalah sharih, sangat tegas menjelaskan bahwa dosa itu terbagi dua. Dosa terbagi dua. Ada kaba'ir, pertama dosa-dosa besar, dan ada shagha'ir, dan ada dosa-dosa kecil. Ya, dan ada dosa-dosa kecil. Nah, iya. Kemudian kata beliau, waqad kathura kalamun nas fil farq bain as-shagha'ir wal kaba'ir. Dan telah banyak pembicaraan manusia. Ya, maksudnya manusia di sini dari kalangan para ulama. Ya. Telah ramai mereka bicarakan tentang apa perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Apa bedanya? Apa definisi yang membedakannya? Kata beliau, wa ahsanu ma qila, definisi yang paling bagus yang dikemukakan, yang diucapkan dalam hal ini, bahwa dosa besar, kata beliau, innal kabirata ma rutiba alayhi haddun fid dunya aw tu'ida alayhi bil akhirah aw lu'ina sahibuhu aw rutiba alayhi ghadabun wa nahwuhu. Iya. Ini diantara ukurannya. Ada apa yang disebut oleh beliau di sini? Beliau katakan dari hal yang paling bagus. Iya. Sebab mencakup seluruhnya masuk dalam definisi ini, tentunya dilihat dan dipelajari sebuah nas. Ya. Nah, di sini juga saya perlu ingatkan, ya sering ya kita masuk dalam pembahasan definisi ini dalam banyak bidang, ya, di akidah, di fikih, di mustalah usul fikih maupun yang lainnya. Definisi itu pendekatan. Ya. Definisi adalah apa? Pendekatan yang mendekatkan makna yang terkandung dalam apa yang didefinisikan. Jelas? Ya. Hakikatnya adalah dia mendalami apa yang didefinisikan. Setelah dia dalami seluruhnya, barulah akan tergambar, ya, bagaimana kedetailan definisi itu. Kalau memang definisinya sangat detail, dan akan tergambar, ya, bahwa definisi itu kurang lengkap, tatkala dia memahami apa yang didefinisikan. Jelas sampai sini? Sebab namanya pendefinisian itu adalah ijtihad. Ya, adalah ijtihad. Kecuali apa yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lain lagi halnya. Ya. Sebab pendefinisian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas kita adalah memaparkannya dan mengambil himpunan hukum, ya, dan pelajaran darinya. Ini kaidah di dalam apa? Belajar dan mempelajari ilmu-ilmu syariat. Baik. Jadi sini dalam definisi dosa besar, beliau katakan bahwa dosa besar ukurannya apa yang ditetapkan atasnya hukum had di dunia. Ya, hukum had itu adalah hukum yang telah ditentukan, ya, dalam batasan syariat dan pelaksananya melalui peradilan. Apakah dipotong tangannya, ya, atau dilakukan qisas, atau dibunuh. Ini had namanya. Jelas? Jadi kalau disebutkan hukum had, siapa yang membunuh, maka bunuhlah dia misalnya. Maka ketika diperintah untuk dibunuh, ini menunjukkan besarnya dosa membunuh. Jelas sampai sini? Ya, ini apa? Ukuran. Kemudian kata beliau, atau diberikan ancaman di akhirat. Nah, diberikan ancaman di akhirat. Ya. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atau dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawman qiyamah." Dan siapa yang mencuri harta rampasan perang, dia akan mendatangkan, datang dengan harta itu pada hari kiamat. Sebutkan ancaman, menunjukkan bukan dosa kecil. Dia harus bertanggungjawabkan sampai akhirat. Iya. Jelas ya? Nah. Dan ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Atau disebutkan laknat. Dilaknat pelakunya. Iya. Dilaknat pelakunya. Ketika Rasulullah bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah ini bukan dosa yang kecil. Ya, bahkan karena dia adalah kesyirikan, maka dosanya lebih besar daripada dosa yang paling besar. Jelas? Atau la'ana Allah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah dia laknat langsung atau dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat? Dia melaknat orang tua seseorang, akhirnya orang itu melaknat orang tuanya. Ya. Maka ini dihitung sebagai dosa yang sangat besar sebab disebutkan dengan laknat. Jelas sampai sini? Ya. Atau seperti Rasulullah bersabda, "La'anallahu riba." Ya. "Wa akilahu wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi." Ya. Allah melaknat riba. Orang yang memakannya, orang yang memberi makan dengannya, dua saksinya, dan yang menulisnya. Ini penyebutan laknat terhadap riba menunjukkan bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Aurut tiba alaihi ghadabun, atau disandarkan padanya, ya, kemurkaan. Ya, sandarkan kepada yang kemurkaan. Siapa yang berbuat begini, maka Allah murka terhadapnya. Allah murka terhadapnya. Wa nahwuhu, dan semisal dengan itu. Jadi ukuran-ukuran yang beliau sebutkan. Jadi kalau ada dosa yang diberikan ketentuan seperti ini, akan mendapatkan begini dan begini ancaman-ancaman yang besar, maka ini disebut sebagai apa? Dosa besar. Iya. Wasagair ma ada dalik. Kata beliau, ada pun dosa kecil selain daripada itu. Selain daripada itu dihitung sebagai dosa yang kecil. Ini satu ukuran. Aw yuqal, satu definisi ya. Definisi lain atau dikatakan, al-kabairu ma kana tahrimuhu tahriman al-qasid. Atau dikatakan bahwa dosa besar itu definisinya adalah dosa yang pengharamannya adalah pengharaman dimaksudkan pada larangan itu sendiri. Iya. Dimaksudkan pada larangan itu sendiri. Jelas? Tahrimul maqasid. Nah. Wasagair ma hurrima tahrimal wasail. Iya. Adapun as-sagair adalah apa yang diharamkan pengharamannya karena wasilah. Dia bisa mengantar kepada dosa besar. Bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Beliau beri contoh pada wasail, ya wasilah-wasilah seperti kan-nabarah al-muharramah, ya ma'al khulwa bil-ajnabiyah. Seperti nabar al-muharramah. Perhatikan ya bahasa beliau. Nabar, melihat yang diharamkan. Ya. Bersama khulwa, bersama berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dengan perempuan yang bukan mahramnya. Boleh sebutkan di sini nazar yang diharamkan, sebab ada jenis nazar yang tidak diharamkan. Ya. Jelas? Nazar kepada yang bukan mahramnya tapi tidak diharamkan. Ya, saya akan terangkan di sini dari sisi perbedaannya. Baik. Jadi kalau dikatakan dosa besar pengharamannya kembali kepada maksud, dilarang membunuh. Iya. Sebab membunuh itu sendiri adalah hal yang dilarang. Jelas? Hal yang dilarang. Demikian. Adapun seperti misalnya, iya, menyentuh kulit perempuan atau berjabat tangan dengan perempuan misalnya, atau melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat atau bukan pada hal yang dihalalkan, bukan pada hal yang dibenarkan, maka ketika dia melihat, ini akan mengantar kepada apa? Kepada perbuatan yang diharamkan. Ya. Maka pengharamannya di sini pengharaman dari sisi apa? Dia bisa menjadi wasilah pengantar kepada sesuatu yang diharamkan. Itu bedanya. Jelas sampai sini? Iya. Maka nabar misalnya melihat pada perempuan ajnabiyah, kenapa dilarang? Melihat kepada perempuan yang bukan mahram, karena dia bisa mengantar kepada sesuatu yang diharamkan. Tapi apa yang diharamkan karena wasilah ini, kalian dibolehkan kalau ada hajat atau keperluan. Kalian dibolehkan kalau ada hajat dan keperluan. Dan hajat dan keperluan ini kalian diukur dengan ukuran syariat, ada ketentuannya dari syariat, dan kalian diukur dengan i'tibar darurat. Iya. Dilarang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Tapi pada saat dia ingin melamar seorang perempuan yang bukan mahramnya, syariat mengizinkan untuk melihatnya. Kenapa? Sebab ada keperluan syar'i dibenarkan oleh syariat. Karena itu diizinkan untuk nazar. Ya. Karena itu beliau batasi di sini nazar yang diharamkan. Sebab tidak seluruh nazar itu diharamkan. Jelas ya? Ya, demikian pula seorang dokter misalnya, asalnya tidak boleh melihat kepada perempuan ajnabiyah. Tapi ketika dia ingin mengobati, ya, ketika tidak ada misalnya apa dokter yang lain dan atau dia harus segera ditolong, maka dalam hal ini darurat membolehkan ia untuk melihat seperlunya, melihat untuk seperlunya apa yang diperlukan di dalam pengobatan. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini perbedaan-perbedaan dan mengenal maqasid. Sebab syariat itu semua ada maksudnya. Ada maksudnya. Kenapa diperintah begini? Ada maksudnya. Kenapa dilarang begini? Itu ada maksudnya. Dan memahami maqasid ini akan membuat seseorang semakin paham akan tujuan diperintahnya atau dilarangnya sesuatu. Iya. Nah, dan fikih ini yang banyak tidak dikenal oleh orang-orang yang belajar. Iya. Dia dikenal oleh orang-orang yang belajar, apalagi orang-orang yang tidak belajar. Iya. Apalagi orang-orang yang tidak belajar. Dan subhanallah di masa ini, ya, termasuk masa yang kita diuji dengan sejumlah orang yang kadang kita baca sebagian tulisan ini dalam bahasa Arab, ya, sebagian tulisan kita baca, ya, hukum-hukum, penetapan hukum yang tidak dibangun sama sekali di atas maqasid syar'iyyah. Iya. Sehingga karya-karya yang seperti itu mendapat pengingkaran dari para ulama. Ya. Maka butuh fikih yang mendalam dalam memahami agama. Fikih yang mendalam dalam memahami agama. Iya. Dan di sini sekali lagi saya terus-menerus menekankan pentingnya mengambil dan belajar langsung dari seorang guru. Iya. Kadang seorang membaca dalam buku akidah misalnya. Dia baca dalam buku akidah, dalam kitab tauhid misalnya, dia baca apa hukum menyembelih di kuburan. Ya. Syirik akbar atau syirik asghar atau apa hukumnya? Nah, siapa yang bisa jawab? Hah? Ya, banyak yang malu-malu ya jawab. Iya. Kan diterangkan kalau dia menyembelih di kuburan untuk penghuni kubur, hukumnya apa? Hah? Syirik akbar. Tapi kalau dia menyembelih untuk Allah, ya. Dia menyembelih bismillah untuk Allah dia sembelih. Disembelih di kuburan, makanya hukumnya apa? Apakah bid'ah atau khalafah? Jelas sampai sini? Iya. Tapi ini rincian yang seperti ini, ini memang bagus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Tapi ketika disampaikan, apakah dia rinci seperti itu kepada orang umum? Ya, tidak harus dia rinci seperti itu. Sebab maksud penyampaian beraneka ragam. Saya ingin misalnya memberikan peringatan tentang bahayanya kuburan, maka saya seharusnya tidak merinci seperti itu. Sebab ketika saya rinci, ini akan membuka pintu bergantangan untuk mereka. Jelas? Ya. Ini dari bentuk maqasid yang kadang seorang kurang memahami. Ya. Dan para ulama di dalam prakteknya, mereka keadaannya seperti itu. Ya. Karena itulah, kadang seorang penuntut ilmu baca fatwa seorang alim di sini, seorang alim di sini, dia sangka berbeda fatwa ini, padahal hakikatnya alim ini memaksudkan makna tertentu. Memaksudkan makna tertentu. Dan tidak ada pertentangan di dalam fatwanya. Cuman, di dalam menimbang dan mengukur keadaan, kadang seorang alim berijtihad di dalam menyampaikan dengan bentuk penyampaian tertentu. Ya. Jelasan di sini. Dan ini juga dari hal yang hendaknya dipahami. Ya, hendaknya dipahami. Ini dibangun di atas memahami maksud dari pelarangan atau maksud dari sebuah perintah. Seperti di sini diterangkan tentang dosa besar misalnya. Salah satu definisinya, ya, kalau pengharamannya berkaitan dengan maqasid, ya, berkaitan dengan dosa itu sendiri, maka itu dosa besar. Kalau berkaitan dengan wasilah bisa mengantar kepada dosa lainnya, maka itu sebagai dosa kecil. Ya. Memahami hal yang seperti ini termasuk mempertajam pemahaman seseorang, ya, agar ia lebih mengerti berkaitan dengan dosa. Kemudian kata beliau, wal kabirah, dan dosa besar, nafsu zina, ya, seperti zina. Ya, zina, ya, jangan dikatakan bahwa dia pengharaman wasilah. Ya. Kenapa dilarang zina? Sebab bisa mengantar kepada bercampur baurnya apa? Keturunan, ya. Atau bisa merusak keturunan manusia. Itu akibat, ya. Itu adalah apa? Akibat. Dibedakan antara maksudnya dan akibatnya, ya. Jelas. Maka zina dia terhitung ke dalam dosa besar. Wa kariba al-fadl ma riba an-nasi'ah. Demikian pula riba al-fadl. Riba al-fadl, riba tambahan. Ya. Riba tambahan. Dia menukar dua barang ribawi, dua barang yang berlaku atasnya hukum riba, dia tukar dengan saling menambah. Dan itu kata Nabi, man zada wistazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Itu riba fadl. Contohnya misalnya, Seseorang menukar uang 100 ribu, dia tukar dengan apa? Ya, 110 ribu misalnya. Orang yang punya uang kertas 1000-1000, ya, banyak yang butuh 1000-1000 ya. Ya, kumpul 100 ribu, ini 100 ribu, tapi beri saya 110 ribu atau 105 ribu sebagai tambahannya. Ini dihitung apa? Riba al-fadl. Demikian pula yang biasa terjadi juga, wal logam, ya, logam 100 ribu ditukar menjadi 110. Terkadang 10 ribu diberikan 11 ribu. Ya. Dan bisa dilihat di ya, praktek di angkot-angkot dan ya, semisal dengannya. Nah, ini dari bentuk riba fadl. Ya. Menurut pendapat yang terkuat, menurut pendapat yang terkuat. Baik. Ada riba nasi'ah. Ada namanya riba nasi'ah. Ya. Nasi'ah itu dari kalimat mengundur, mengakhirkan. Mengundur dan mengakhirkan. Iya. Dia meminjamkan suatu barang ribawi tidak kontan. Nah, seorang misalnya menjual emas. Iya, menjual emas. Dibayar dengan duit. Apakah rupiah maupun selainnya. Maka ketika dia beli emas ini dengan cara cicil, ini disebut dengan nama riba nasi'ah. Sebab dia buat dua barang ribawi yang sejenis. Ya. Semakna dalam makna riba. Berlaku hukumnya, berlaku padanya hukum riba. Ketika ditukar tidak saling kontan, maka dia disebut sebagai riba al-fadl. Ya. Dan ini pembahasannya dalam babul muamalat. Dalam pembahasan buyut. Kata beliau, wa nahwi dzalik. Jadi riba dengan dua jenisnya, riba fadl maupun riba nasi'ah, semuanya adalah hal yang diharamkan. Sebagian para ulama ada yang menambah riba yang ketiga disebut dengan nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Tapi ini pembagian apa namanya? Ya, tidak terlalu penting. Nah, yang penting adalah kita memahami hakikatnya. Kata beliau, wallahu a'lam. Ya, wa nahwu dzalik dan semisal dengannya wallahu a'lam. Ini akhir dari pembahasan hadis yang ke-24. Baik. Insyaallah taala hadis yang ke-25. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Ini ada yang bertanya, apakah sebab-sebab yang bisa membantu seorang itu untuk takut kepada Allah? Saya sudah menuntut ilmu beberapa tahun, tapi kadang-kadang saya jatuh dalam hal yang diharamkan. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga kita semua dari dosa. Yang namanya dosa, tidak seorang pun yang selamat dari ya, kesalahan, kadang seorang jatuh di dalamnya. Tapi hamba yang punya kesadaran itu sudah modal yang baik. Bersama dengan itu, ya, seorang mukmin itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak terjatuh dalam lubang dua kali. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yuldabul mukmin fi juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin itu, ya, terjatuh di dalam lubang dua kali. Nah, apa yang telah dialami sebelumnya hendaknya menjadi pengalaman. Iya. Yang menyebabkan seorang itu punya rasa takut kepada Allah, yang pertama dengan dia memperdalam ilmu syariat. Kemudian yang kedua dia memperkuat amalannya. Sebab amalan itu mendatangkan rasa khasyah di dalam diri tatkala ia beramal dari ilmu yang dia lakukan. Iya. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua. Sebab ilmu teori, kadang seorang banyak yang punya ilmu dan teori. Tapi beramal, iya. Ini letak ijtihad dan letak kekuatan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dari hal yang menyebabkan ia punya rasa khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memperdalam tentang makna tauhid. Iya. Sebab tatkala ia mengetahui siapa Allah, dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya secara mendalam, mengenal Rabbnya, maka ini akan menimbulkan rasa khasyah yang sangat mendalam dalam dirinya, rasa khasyah yang sangat mendalam dalam dirinya. Kemudian yang keempat, dari hal yang menyebabkan seorang punya rasa takut, ia mempelajari bahaya dari dosa, bahaya dari dosa. Nah, jelas rasa takut ini dia adalah amalan yang bisa dimunculkan di dalam hati. Ya. Amalan yang bisa dimunculkan di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai kebaikan bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan dua surga. Kedudukan Rabb-nya di sini ada yang menafsirkan dia takut akan kebesaran Allah dan keagungannya. Ada yang menafsirkan juga kedudukan Rabb-nya, dia takut tatkala ia menghadap kepada Allah, berada depan Allah, dia takut. Ya, khawatir dirinya tidak bisa menjawab dan tidak bisa mempertanggungjawabkan amalan yang dilakukan di dunia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshuna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di ghaib, tatkala tidak disaksikan oleh orang, untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Wa amma man khafa rabbahu. Nah. Ya. Ya, jelas banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hal yang bisa menimbulkan rasa khasyah, seorang banyak muhasabah terhadap dirinya. Ada muhasabah, menghitung-hitung kesalahannya. Ya. Menghitung-hitung kejelekannya. Nah, sebab kadang seorang menjadi keras hatinya dan sulit menerima kebenaran tatkala ia terlalu banyak ya, mengamati kesalahan orang, dan dia tidak dia sendiri jarang bercermin yang melihat dirinya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW akan bahayanya. Ya, dan diterangkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ya, Syekh Al-Albani menghasankannya. Ya, disebutkan bahwa perumpamaan ya, orang yang tidak bercermin melihat dirinya, dia sering mencari-cari kesalahan orang. Itu perumpamannya bagikan orang yang ada apa cacat yang sangat besar di matanya, ya, cacat yang sangat kecil di mata orang, titik cacat yang sangat kecil di mata orang dia lihat, sedangkan cacat yang besar di matanya dia tidak lihat. Ya. Ini asalnya dari hadis Nabi. Ya, mungkin inilah yang dibahasakan oleh orang Indonesia ya, dalam pepatah yang masyhur berbunyi, semut di seberang lautan dilihat, ya, mata di pelupuk mata tidak nampak. Hah? Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Iya. Wallahul musta'an. Dan sekali lagi, ikhwani fillah, seorang itu banyak berdoa kepada Allah, diberi taufik, diberi sadat. Iya. Sebab namanya manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelemahan. Ya. Dan jiwa itu kadang amaratun bisu, senang kepada hal yang jelek. Ya. Dia banyak berdoa kepada Allah, diluruskan hatinya, dikokohkan di atas petunjuk, dikokohkan di atas petunjuk. Ya. Apa yang perlu diajarkan dan diketahui anak-anak yang belum balik berkaitan dengan takdir. Jadi diberikan dasar keimanan secara global. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Apa yang menimpa kita, maka kita yakini bahwa itu semuanya dengan ketentuan Allah. Cukup seperti itu. Ya. Kalau dia hanya mengajarkan hadis Ibnu Abbas, itu sudah kebaikan yang sangat besar. Perhatikan hadis Ibnu Abbas ya. Dan ini hadis diucapkan oleh Nabi dari Ibnu Abbas masih kecil. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ya. Maksudnya kalau kita bahasakan kepada yang kecil dengan bahasa lain. Ya, jagalah perintah Allah dengan melakukannya, jagalah larangan Allah dengan meninggalkannya, niscaya Allah akan menjagamu, niscaya Allah akan melindungimu. Kalau kamu ingin minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Ya. Ketahuilah kalau umat semua berkumpul untuk mencelakakan kamu dan Allah belum menentukannya, mereka tidak akan mampu mencelakakan. Dan kalau semua orang berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kamu, kalau Allah tidak menghendakinya, itu tidak akan terjadi. Ya. Maka mengajarkan makna yang seperti ini kepada anak itu sudah cukup sebagai dasar yang harus dia ketahui. Adapun tafsir rincian ini nanti. Ya. Ketiga, mereka sudah melalui fase-fase tertentu di dalam memahami. Nah, ibadah itu dibangun di atas dalil. Saya pernah melihat ada orang yang sujud dengan merapatkan ujung kedua kakinya. Alhamdulillah sudah ketemu dalilnya. Namun ada juga yang sujud dengan tetap membuka kedua kakinya tanpa merapatkannya. Ya. Adapun dalil tentang merapatkan itu dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya. Dan ada tambahan di situ rasan baina qadamaihi. Ya. Beliau merapatkan antara kedua kakinya. Ini tambahan, ada tambahan yang lemah dalam tahqiq cara ilmu hadis. Ya. Karena itu dilemahkan oleh sejumlah ulama di masa ini. Termasuk Syekh Muqbil rahimahullahu taala melemahkannya dalam tahqiq mustadrak. Maka asalnya kalau dia lemah, tidak ada tuntunan dalam hal ini. Ya. Bagi orang yang tidak merapatkan, dia yakini tidak ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan, asalnya tidak dirapatkan. Itu dalil. Bagaimana hukum onani? Onani adalah dosa yang diharamkan dalam syariat. Ya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fainahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Orang yang beriman itu mereka menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri dan budak yang dia miliki. Sekarang enggak ada budak kecuali terhadap istri. Siapa yang punya istri dengan nikah yang syah, itu namanya istri halal baginya. Maka terhadap istrinya tidak ada masalah, tidak tercela. Kemudian Allah menyatakan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Jadi selain daripada istri, apakah dengan zina atau dengan hubungan sesama jenis atau dengan onani, ini selain daripada itu. Semuanya adalah apa? Diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi." Hendaknya Orang yang belum mampu untuk menikah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Jadi orang yang belum menikah dalam ayat ini disuruh apa? Disuruh menjaga diri, bukan disuruh onani, atau disuruh berzina. Semua hal yang diharamkan. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya ma'asyar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu adabdu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shaum, fa inna lahu wija'." Wahai sekalian anak muda, siapa ya di antara kalian yang punya kemampuan untuk ba'a, punya kemampuan menikah, hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia puasa. Sebab puasa memutuskan syahwat. Jadi beri obat bagi siapa yang belum mampu menikah adalah dengan berpuasa. Bukan dengan onani. Bukan pula dengan yang lainnya. Maka hendaknya seorang berhati dari dosa ini. Ya. Dan dari kedokteran disebutkan berbagai bahaya bagi orang yang melakukannya. Berbagai bahaya bagi orang yang melakukannya. Nah, dan saya kira suatu hal yang salah bagi orang yang menerjemahkan buku Asy-Syaukani rahimahullah yang membolehkan hal ini. Ya. Dan itu saya pandang sebagai sebuah kesalahan yang hendaknya dihindari. Ya. Nah, dan sebagian para ulama kita, Syekh Mukbil menulis buku membantah fatwa dari Asy-Syaukani tersebut yang membolehkannya. Ya. Dan tidak setiap apa yang diucapkan oleh seorang alim itu disebarkan. Karena ada yang diucapkan oleh seorang alim itu dari ijtihadnya. Ya. Dan dalam penyebarannya dilihat keadaan manusia. Hal yang seperti ini kalau disebarkan di tengah orang, apalagi di keadaan yang seperti ini, dosa dimudahkan dan digampangkan. Ya. Maka akan menjadi ringan hal-hal yang seperti itu. Nah, padahal ulama yang mengharamkannya lebih banyak dan dalil mereka lebih kuat. Ya. Dan tidak diragukan tentang keharaman onani tersebut. Ya, Allah musta'an. Dari menerjemahkan ya, naudzubillah. Saya pernah baca judulnya. Kalau enggak salah nikmatnya onani. Ya. Ini apa? Ya sudah menyalahi judul yang dibuat oleh Imam Syaukani. Ya. Sudah menyalahi judul yang dibuat oleh Imam Syaukani. Kemudian setelah itu dia sudah melakukan kesalahan yang lain. Nah, dan di antara hikmah yang bagus dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau ketika menyebutkan fatwa Syekh Al-Albani tentang apa bolehnya membuka muka bagi perempuan, tadi maklum ya bahwa ya pendapat beliau ini ya boleh dikatakan beliau bersendirian di masa ini ya, dari ulama ahli sunnah. Nah, yang memfatwakannya dari ulama kita yang di masa ini Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Mukbil dan lain-lainnya memfatwakan wajibnya menutup muka bagi perempuan. Beliau ya, mengatakan bolehnya, itu pun beliau anjurkan di masa yang seperti ini untuk menutup. Ya. Namun bagi orang yang menyuruhkan bolehnya, anjuran Syekh Al-Albani dilupakan. Nah, terhadap fatwa Syekh Al-Albani ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, andai kata itu adalah sebuah kebenaran, maka dia harusnya adalah kebenaran yang wajib disembunyikan. Iya. Kenapa? Sebab kebanyakan alim ulama memfatwakan apa? Menutup. Dan apalagi melihat maksadat. Iya. Dengan apa misalnya ada yang memberikan fatwa seperti itu, akan membuka bab bergampangan kepada sebagian orang. Nah, dan ini dari kalimat hikmah sebenarnya dan hal yang bagus. Ya, wallahul musta'an. Apakah penyebutan tahdir pada orang yang menyimpang mubtadi hanya boleh dilakukan oleh syekh, ulama atau ustaz saja? Ya tergantung jenis kesalahannya. Kalau kejelasannya jelas, terang, gamblang. Ya. Nah, ada yang mencerca Abu Bakar dan Umar misalnya. Apakah anda mengatakan bahwa tunggu Syekh Fulan memberi fatwa? Kan tidak mungkin. Ya. Nah, orang awam pun bisa berkata ini syiar akhirat. Hati-hati kamu dari ini. Boleh dikatakan seperti ini. Sebab ini adalah hal yang jelas dan gamblang. Ya. Tapi hal yang detail, ya, yang perlu pembahasan, ini kembali kepada orang-orang yang berilmu. Kembali kepada orang-orang yang berilmu. Nah, saya banyak ditanya tentang apa sebagian nama orang. Saya sudah banyak berbicara dalam hal ini. Dan kadang pembicaraan itu tidak baik untuk diulang. Iya. Ada sebagian kadang, ya, orang yang bertanya dan saya sendiri yang menganggap yang hadir insyaallah taala punya baik maksud yang baik. Cuma telah terjadi ada orang yang bertanya, ya. Kadang pertanyaannya bukan ingin tahu, tapi ingin mendapatkan jawaban yang mungkin berbeda dengan jawaban yang pertama. Ya. Dan seperti ini juga diberi udzur bagi orang yang tidak menjawab. Kadang untuk menjaga hal yang seperti itu. Apa hukum mencukur bulu kaki? Ya enggak boleh ya mencukur bulu kaki. So, pasalnya hal yang berada di atas penciptaan tidak boleh dirubah. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Kecuali kalau ada cacat. Ya. Dengan diperbaiki, mengobati dan masalah. Atau kalau misalnya ada penyakit, lain lagi masalahnya. Bolehkah bekerja sambil berzikir dalam hati? Ya, harusnya ini dilakukan oleh setiap hamba. Nah, dia melakukan pesan Rasulullah SAW. La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Terus menerus lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah zikir ini dimudahkan. Dimudahkan. Ya, cuma disitulah letak kekurangan kita. Kita kadang melalaikan pahala-pahala yang sangat banyak. Dan subhanallah, kalau kita menghitung waktu-waktu yang telah berlalu, betapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Ya. Dan mungkin waktu-waktu itu akan kita sesali pada hari kiamat. Kenapa berlalu begitu saja tanpa kita hiasi dengan ketaatan? Semoga Allah mengampuni kita semua, memberikan taufik kepada kita semua kepada hal yang paling baik. Apa hukum arisan? Ya, dilihat jenis arisannya bagaimana. Bawakan bentuk praktek arisannya bagaimana. Apa hukum menyimpan uang bank di bank? Menyimpan uang di bank ribawi. Iya. Kalau dia ada keperluan dalam menyimpannya, maka tidak ada masalah dia simpan sebatas untuk menjaga hartanya. Dan dia tidak mengambil apa bunga atau riba yang diberikan. Nah, kemudian harus diketahui juga bahwa di praktek bank itu tidak semuanya haram yang ada di situ. Bentuknya ada bunga itu jelas riba, tapi transfer, kemudian disimpannya uang, kemudian ada transaksi melalui ATM dan dipungut biaya, itu adalah hal yang boleh. Ya, sebab itu adalah jasa. Dan kalau dari jasa itu diberi imbalan, tidak ada masalah. Iya. Dia tidak seluruh apa yang ada di dalam muamalatnya adalah hal yang diharamkan. Nah, sama dengan itu, bukan artinya kita menggampangkan masalah ini. Seorang kalau dia hanya butuh satu saja, dia pakai satu saja. Satu bank saja cukup untuknya, maka itu yang dia lakukan. Kalau dia tidak perlu sama sekali, dia bisa menyimpan untuk dirinya, dia simpan dan masalah. Itu adalah hal yang bagus baginya. Tapi orang yang kadang ingin mengirim kepada ingin melakukan transaksi transfer, sekarang tidak ada transfer mengirim duit kecuali melalui bank. Apa saja? Semuanya melalui bank. Ya, Allah musta'an. Bagaimana kita berbuat baik kepada ibu yang berbuat zalim kepada kita? Iya. Berbuat baik adalah kita terus berbakti kepadanya. Tetap menghargainya sebagai seorang ibu. Ya. Sebagaimana dia berbuat baik kepada kita, maka kita berbakti kepadanya. Kalau dia berbuat baik, sama seperti dia berbuat zalim. Harusnya begitu seorang anak bersikap kepada orang tua. Iya. Tidak ada perbedaan di masa dia berbuat zalim atau di masa dia berbuat baik. Berbakti kepada ibu adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban. Tapi bukan artinya berbakti kepada orang tua dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia larang orang tuanya pada hal yang salah. Dia ingatkan akan kezaliman yang dia lakukan. Dia ingatkan akan kezaliman yang dia lakukan. Iya. Dan itu termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua, dicegah dari hal yang salah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pusar lutut paha bukan aurat lagi-lagi. Apa hukum membiarkannya terbuka di dalam sholat atau di luar sholat? Kalau di dalam sholat tidak boleh terbuka. Ya. Nah, ya kalau dia buka pusarnya, ya dalam hal ini, makanya akan menampakkan auratnya. Dan yang difatwakan oleh para ulama bisa membatalkan sholatnya. Bagi orang yang sujud saja kemudian nampak apa namanya? Nampak bokongnya, ya, maka ini dianggap membatalkan sholat. Telapak kaki bolehkah terbuka ketika sholat bagi perempuan? Jawabannya tidak boleh. Kalau dia sengaja membukanya, batal sholatnya. Sebab itu termasuk aurat yang wajib ditutup. Dan ini dari perkara yang banyak perempuan bergampangan dengannya, dan banyak perempuan yang kadang tidak mengetahui bahwa kaki itu aurat tidak sama dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan kadang boleh nampak dalam sholat, tapi untuk kaki ini sepakat para ulama, kapan dia kelihatan, dia sengaja, batal sholatnya. Apakah menggelari seorang itu sururi ikhwani tablighi berarti kita sudah mengatakan dia ahlul bidah? Ya belum tentu. Belum tentu. Nah, tapi pensifatan seperti itu, kalau dia katakan ikhwani tablighi, itu identik memang dengan menyatakannya sebagai ahlul bidah. Walaupun kadang ada orang yang menggunakannya, yang diinginkan padanya ada pemikiran ikhwan, pemikiran sururiyah misalnya, atau yang semisal dengan itu. Apa hukum mencukur habis kumis? Ya, saya enggak paham apa maksudnya mencukur habis. Kalau mencukur habis yang diinginkan apa namanya? Dia pakai silet kemudian dicukur sampai habis, ini enggak diperbolehkan. Nah, tapi kalau dicukur habis dengan mana dia gunting, ya, sampai habis, tentunya kalau pakai gunting masih ada, dia nampak sedikit dari akar-akarnya, seperti ini enggak ada masalah. Kapan makmum masbuk berdiri pada salam ke satu dan salam kedua? Kapan makmum masbuk berdiri? Saya nggak paham apa pertanyaan maksudnya. Bolehkah menggunakan murattal atau sebagian bacaan Al-Quran, adzan untuk rinton HP, jam waker? Karena ini menyebar di sekitar kita. Ya, ini dari kesalahan ya, yang dilakukan oleh dia. Ya. Karena enggak senang musik, ya, akhirnya pakai, oh lebih bagus bagi suara Quran. Ya, dia jatuh dalam kesalahan lain. Nah, Ya, sebab Al-Quran itu bukan dijadikan sebagai nada, apa namanya, peringatan. Ya. Al-Quran itu turunkan untuk didengarkan, dihayati, ditadabbur. Ya. Jangan dihinakan dengan dijadikan sebagai rintang. Pagi, bunyi, ada telepon. Dia tidak perhatikan ayat yang dibaca, ada telepon. Ini tidak ingat. Halo. Ya. Demikian. Nah, karena itu ikhwan fillah, ditinggalkan hal yang seperti itu. Dan ulama kita di masa ini memfatwakan, ada fatwa lejana daimah tentang tidak bolehnya hal tersebut. Dan disarankan untuk memakai apa? Bunyi dering yang biasa saja. Bunyi dering yang biasa saja. Nah, Syekh Shalal Fauzan berulang kali saya dengar beliau melarang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, adzan dan lain sebagainya. Orang Islam yang berbuat syirik, kemudian taubat, kemudian syirik, lagi taubat, sampai berkali-kali. Apakah seperti ini dibatasi sampai 3 kali? Setelah diterima taubatnya lagi, ataukah tidak dibatasi? Apakah seperti Islam murtad, kemudian Islam murtad sampai 3 kali? Ini apa namanya pertanyaan? Ya, mungkin suatu yang berkembang di dalam benak. Apa itu terjadi? Saya nggak tahu apa tergambar misalnya orang tobat dari kesyirikan. Kalau dia tobat dari kesyirikan maka dia harus paham apa itu syirik sehingga dia tidak terjatuh di dalamnya. Ada orang yang memahami syirik, ya. Orang yang bertobat dari kesyirikan dia harus tahu tercelanya kesyirikan. Tapi andai kata dia jatuh di dalam kesyirikan, ya, maka dilihat jenis kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar. Nah, apa saja yang seorang bertobat dengannya di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengampuni sepanjang dia bertobat dan tidak ada yang menutup pintu tobat. Demikian pula orang yang murtad, ya, sepanjang di akhir dia masuk Islam dan bertobat dengan tobat yang baik, maka diterima keislamannya. Ya. Di sisi Allah, tapi di hukum dunia, kalau pemerintah menegakkan syariat ada yang murtad, ya, walaupun sekali, maka ia harus dibunuh. Nah, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, ini melalui peradilan, ini melalui hukum peradilan, ya, melalui mahkamah syariat. Sebab hukum-hukum membunuh itu dalam hadith-hadith itu kaitannya melalui peradilan. Apa hukum upah atau gaji yang dia bekerja sebagai guru tahfidz Al-Quran? Tidak ada masalah insyaAllah. Ya, dalilnya hadith Abu Sayyid Al-Khudri, ya, riwayat Bukhari, inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr fil Quran. Hal yang paling engkau berhak mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Ini ada rincian-rinciannya dalam hadis itu. Tapi secara global saya jawab untuk ini. Pertanyaan, insyaAllah anda lupa. Ya, tapi tentunya dengan menjaga niat, menjaga keikhlasan. Iya. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam masyarakat yang mayoritas mereka tidak memakmurkan masjid? Nah, ini keadaan di kebanyakan masyarakat kita. Ya. Dan cara memakmurkan masjid itu banyak. Banyak cara memakmurkan masjid. Ya. Apakah dengan ditegakkannya sholat di masjid tersebut, atau ditegakkannya halaqah-halaqah ilmu, atau didirikannya tahfidzul Quran. Ya. Nah, dan banyak wasilah, banyak cara yang seorang bisa mengajak manusia untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang terakhir. Apa benar bahwa salat syuruq, duduk zikir hingga matahari sepenggal, itu dhaif? Padahal sepengetahuan saya ada dalam sahih Targhib wa Tarhib dan sahih Fadail A'mal. Sahih Fadail A'mal. Karya saya dari sahih Fadail A'mal. Ya. Pertanyaannya, dalam definisi salat syuruq, duduk zikir hingga matahari sepenggal. Ya, bukan itu mana salat syuruq. Ya, dibedakan ya antara dua hal. Yang pertama, berzikir dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau ini ada tuntunannya, syah haditsnya, ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahkan. Jelas. Yang kita permasalahkan, duduk zikir selepas subuh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat, disebut dengan nama sholat syuruq. Apakah haditsnya sahih atau tidak? Ini hanya datang dalam beberapa riwayat saja. Hanya datang dalam beberapa riwayat saja. Jelas? Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankan haditsnya. Kalau ada yang beramal dengannya, ya silahkan. Dan beliau adalah seorang alim yang terkenal di masa ini. Ya. Nah, tapi sebagian para ulama lainnya melemahkan. Dan saya sendiri dari apa yang saya bahas dan saya pernah melihat jalan-jalan hal tersebut, saya lebih condong kepada pendapat orang yang melemahkan. Tapi sudah mana? Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan esok. Semoga Allah memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ya, dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.